توحيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس الميسر في علم النحو، المجلس الثالث من مجلس الواحدة dari ميسر في علم النحو. Kemarin kita sudah selesai bab al-fa'il ya. Soalnya masih di fi'il majhul ya, au ma fi ma'nahu, atau apa saja yang semakna dengan fi'il mabni lil majhul. Mendahulunya fi'il majhul atau isim-isim yang semakna, yang bermakna fi'il majhul ya, seperti nanti isim maf'ul misalnya. Wa dalla 'ala man waqa'a 'alaihi fi'lu, dan menunjukkan atas siapa yang waqa'a 'alaihi al-fi'lu, yang mana fi'il itu terjadi kepadanya, yang mana fi'il itu waqa'a 'alaihi, terjadi atau menimpanya, yang mana menunjukkan atas siapa yang ditimpakan oleh fi'il ini. Berdasarkan apa? Karena asalnya naibul fa'il ini apa? maf'ul bih, yang mana ketika fa'ilnya tidak kita sebutkan atau dirubah jadi kalimat pasif, maka apa? Ada dua hal. Ketika berubah dari kalimat pasif, ada dua hal yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama adalah fa'ilnya dihapus, dan yang kedua bentuk fi'ilnya harus dirubah menjadi majhul. Ya. Ketika kita tidak menyebutkan fa'il di dalam kalimat, maka yang pertama kita harus membuang fa'ilnya. Fa'ilnya tidak boleh disebutkan. Dan yang kedua adalah bentuk fi'ilnya harus dirubah menjadi yang asalnya ma'lum menjadi majhul. Contohnya, hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu. Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Asalnya apa? Asalnya haramallahu 'alaikum al-maytata wad-dama. Haramallahu, fa'ilnya Allahu, 'alaikum al-maytata asalnya mansub wad-dama. Jadi berubah jadi hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir ila akhir ayat. Di surah ini, di surat Al-Maidah ayat 3. Hurimat 'alaikumul maytatu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Di surat At-Taubah ayat 60. Hanyalah zakat-zakat itu diserahkan kepada fakir-fakir miskin, pada orang-orang fakir, orang-orang miskin dan amil, dan wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafah qulubuhum, mu'allafah yang dilunakkan, yang dibujuk apanya? Qulubuhum, hatinya. Wal mu'allafati qulubuhum. Al mu'allafah di sini adalah isim maf'ul yang bermakna fi'il majhul. Jadi yang disebut di sini adalah wal mu'allafati, yang dibujuk atau yang dilunakkan. Apa yang dilunakkan? Qulubuhum, hatinya. Jadi ini contoh yang mafi ma'nahu, atau ini adalah contoh yang au mafi ma'nahu. Kalau fi'il mabni majhul tadi contohnya hurrimat 'alaikum, hurrimat. Kalau yang ini contohnya adalah isim maf'ul. Karena isim maf'ul itu semakna dengan fi'il majhul. Isim maf'ul semakna dengan fi'il majhul. Wal mu'allafati, mu'allafah fi'il isim apa? Isim maf'ul. Mu'allafah. Apanya yang dilunakkan, yang dibujuk itu? Qulubuhum, hati-hati mereka. Ya, ini itu bisa kau mu'allaf yang baru masuk Islam sehingga dikasih zakat biar kuat keislamannya. Atau orang kafir yang dibujuk untuk masuk Islam juga bisa dikasih zakat dan yang lainnya. Wal mu'allafati qulubuhum. Qulubuhum sebagai naibul fa'il dari siapa? Dari al-mu'allafah. Dari al-mu'allafati. Termasuk ke asbab hadfil fa'il, sebab-sebab menghapus fa'il. Nah. Salam agaknya. Habiskan waktu ya. Oke, mikir. Enggak usah. Enggak usah. Pakai dia bagi semua. Asbab hadful fa'il. Lil ilmi bihi nahu wa khuliqa al-insanu da'ifan. Asani lil jahli bihi nahu suriqal baitu ila lam ya'rif ila lam yu'raf as-sariqu. As-sariq lil khawfi 'alayhi lahu duriba fulanun duriba fulanun idza arafta dariban ghayra annaka khifta alayhi falam tadhkirhu tadhkurhu. Al-Rabi lil khawfi minhu lahu suriqat as-sa'atu ila arafta sariq sariqa sariqa wa lam tadhkurhu khaufan minhu. Al-khamis apa ini li'adami al-fa'idati fi dhikrihi nahu wa idha حييتم بتحيه فحيوا باحسان منها او باحسان منها او ردوها. نعم. اسباب حرف الفاء نسب اسباب محقوس فاعل. كيف فاء يكتب dihapus? Ini sebenarnya pembahasan ilmu balaghah. Ada di sini 5 sebab dan ada sebab-sebab yang lain. Di antara sebab-sebab kenapa kita fa'ilnya dihapus. Yang pertama lil ainihi. Karena fa'ilnya sudah diketahui. Karena ilmu bi, karena diketahuinya fa'ilnya sehingga tidak perlu disebutkan. Contohnya ada wa khuliqal insanu dha'ifa. Semua orang tahu bahwa yang menciptakan manusia siapa? Allah. Sehingga lin aini bihi, karena ilmu, karena diketahui siapa pelakunya, tidak perlu disebutkan. Asalnya apa? Wa khalaqallahu al-insana. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tentang lagi yang lain apa? Hurimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Kutiba alaikumus siyam. Dan seterusnya banyak. Yang kedua adalah lil jahli bihi, karena memang kejahilan terhadap pelakunya. Tidak tahu siapa pelaku aslinya, pelakunya. Contohnya surya palba itu, artinya rumah itu dicuri. Kapan ini idalamnya orofis sarik? Jika pelakunya tidak dikenal siapa. Daripada kita menyebutkan saroko rojulun albaita, seseorang telah mencuri rumah itu, nggak usah kan? Maksudnya rumah itu telah dicuri, surya palba itu. Nah pelakunya nggak tahu siapa. Langsung aja rumah itu dicuri. Gak perlu seseorang sudah mencuri rumah. Karena yang kita tekankan adalah apa? Mengabarkan bahwa rumah itu telah dicuri. Karena kita juga tidak tahu siapa pelakunya. Yang ketiga adalah khaufi alaihi, takut alaihi, takut terjadi sesuatu menimpa si pelaku. Alaihi khaufi alaihi, takut terjadi sesuatu yang menimpa si pelaku tersebut. Contohnya kita katakan duriba fulan telah dipukul. Idza arafta ad-dariq, jika engkau tahu dariqnya, jika engkau tahu siapa pelaku pemukulnya. Wa ra annaka akan tetapi engkau takut khifta alaihi, engkau takut kepada si siapa? Si pelaku tersebut. Engkau takut ya. Misalnya kalau dia apa diancam misalnya. Kalau kamu sebutkan saya mukulnya, maka akan saya ancam, saya bunuh kamu. Ya, maksudnya lil khaufi alaih. Dia takut terjadi sesuatu yang menimpanya kalau pelakunya disebutkan. Falam tadhkurhu, maka engkau pun tidak menyebutkannya. Duriba fulan. Ini beda dengan yang nomor 2. Nomor 2 tadi memang tidak tahu. Kalau ini tahu, tapi takut apa terjadi sesuatu menimpa dirinya kalau disebutkan siapa pelakunya. Kemudian lil khaufi minhu, takut minhu. Bedanya lil khaufi minhu, ini takut sesuatu menimpa pelakunya. Takut sesuatu menimpa si pelaku. Ya, takut kepada pelaku. Kalau kita sebutkan pelakunya siapa, nah nanti misalnya pelakunya akan dipenjara misalnya. Beda enggak dengan nomor 3? Beda ya. Surya patis sa'atu, jam itu telah dicuri. Jam telah dicuri. In arafta sariqa, jika engkau tahu siapa pencuri, walam tadhkurhu khaufan minhu. Tapi engkau tidak menyebutkannya karena takut darinya. Karena takut apa? kebalik ternyata, afwan. Khaufi alaihi, ini yang nomor 4, yang makna nomor 4 tadi kebalik. Lil khaufi alaihi, takut alaihi, alal fa'il. Takut terjadi sesuatu menimpa fa'il. Ya, salah ya, kebalik, afwan, kebalik. Lil khaufi alaihi ini takut sesuatu menimpa fa'il. Karena khauf ala. takut sesuatu menimpa fa'il. Lil khaufi minhu, takut kepada fa'il. Ya, takut kepada fa'il. Afanya kebalik. Lil khaufi 'alaihi, takut lil khaufi 'ala al-fa'il. Khauf 'ala al-fa'il. Takut kepada sesuatu yang menimpa fa'il, yang menimpa pelakunya. Duriba fulan, fulan dikukul. Kalau disebutkan siapa yang memukulnya, takut nanti apa akan ditangkap oleh polisi misalnya. Lil khaufi minhu, sedangkan khaufi minhu, nah ini baru takut kepada si fa'il. Ini baru takut kepada fa'il. Ya, kalau diancam dan seterusnya. Suriqatis sa'ah, jam itu dicuri. Jika engkau telah mengenal, idza arafta as-sariq, engkau tahu siapa pencurinya. Walam tadhkurhu khaufan minhu, engkau tidak sebutkan khaufan minhu karena takut kepadanya. Di kebalik tadi. Yang kelima, karena tidak adanya faedah dalam penyebutannya. Enggak ada faedah dalam menyebutkannya. Contohnya adalah wa idza hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam surat apa? An-Nisa. Dalam surat An-Nisa. Jika kalian diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka hayyu bi ahsana minha, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik darinya. Aurduha, atau kembalikan dia dengan yang semisal. Atau kembalikan dia dengan penghormatan yang semisal. Jika kalian diberikan salam misalnya, maka jawab salam dengan yang lebih baik dengannya, atau dengan yang semisal dengannya. Jika kalian diberi salam, jika kalian diberi salam, secara asal sebenarnya tidak perlu disebutkan jika seseorang berikan salam kepada kalian. Tidak perlu kan? Langsung aja, jika kalian diberikan salam, jika kalian diberikan salam, itu kurang ada faedahnya kalau disebutkan fa'ilnya. Karena jelas yang memberi salam ini pasti orang ya, pasti seseorang, baik jadi dia seorang kita kenal atau seorang enggak kita kenal, sehingga tidak apa? Enggak perlu ada, enggak ada faedahnya dalam penyebutan pelakunya siapa. Misalnya juga jika engkau dicaci maki, maka bersabarlah misalnya. Jika engkau dicaci maki, maka bersabarlah. Nah, itu juga contoh seperti ini. Karena meskipun ada faedahnya, tapi kurang faedah kalau disebutkan. Orang udah mengerti jika kita mengatakan seperti itu aja. Jika engkau dicaci maki atau jika engkau dipukul, maka bersabarlah misalnya. Dan seterusnya. Ya, itu contoh-contoh. Pembahasan misalnya al-asya'u allati tanubu 'anil fa'il. Naam. Al-asya'u allati tanubu 'anil fa'il. Al-awwalu al-af'ulu bihi. Nahu kutiba 'alaykum as-siyam. At-taqdiru kataballahu 'alaykum as-siyam. Asyama. Wa idza ta'addada al-maf'ulun bihi ma bal awwalu 'anil fa'ili wa baqa ma 'adahu wa baqiya ma 'adahu mansuban. Nahu yuwaffas sajiruna ajrahu bi ghairi hisabi. Wasmuha yuwaffi Allahu as-samirina ajruhum bighayri hisab. Wa dhunna Zuhairun mujtahidan. Wasmuha dhunna rajulun Zuhairun mujtahidan. Al-asya' allati tanubu 'anil fa'il. Hal-hal yang menggantikan fa'il itu. Ada empat hal yang bisa menggantikan fa'il. Yang pertama adalah maf'ul bih. Ini yang paling umum. Yang paling umum adalah maf'ul bih. Contohnya kata kutiba 'alaikumus-siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-siyamu. Telah dicatat bagi kalian, diwajibkan atas kalian puasa. Takdirnya adalah kataballahu 'alaikumus-siyam. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa. As-siyam asalnya maf'ul bih. Ini yang paling asal, yang hukum asalnya. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan seterusnya banyak. Wa idza ta'addada al-maf'ul bih, jika maf'ul bihnya berbilang, maka apa? Nabal awwalu anil fa'il. Maka maf'ul bih yang pertama yang menggantikan fa'il. Jika maf'ul bihnya berbilang nabal awwal anil fa'il, maka yang pertama, maf'ul bih yang pertama yang menggantikan fa'il. Wa baqiya ma'adahu mansuban, dan tersisalah ma'adahu apa yang sisanya selainnya mansuban, dalam keadaan mansub. Yang pertama berubah jadi naibul fa'il, maf'ul pertama berubah jadi naibul fa'il, dan maf'ul yang selanjutnya, yang kedua dan atau yang ketiga, kalau misalnya ada tiga maf'ulnya, tetap mansub. Tetap mansub. Yang jadi maf'ul cuma satu. Contohnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dalam surat Az-Zumar. Hanyalah Allah itu mencukupkan, menyempurnakan bagi orang-orang berbuat, orang yang sabar itu, pahala mereka tanpa hitung, tanpa ada hitungannya, tanpa hisab. Hanyalah dicukupkan bagi orang yang bersabar pahala mereka tanpa hisab. Asalnya adalah Allah mencukupkan bagi orang yang berpuasa itu pahala mereka, Allah menyempurnakan bagi orang yang bersabar itu pahala mereka tanpa hisab. Yuwaffillahu as-sabirina ajrahum. Perhatikan as-sabirina sebagai apa di asalnya? Maf'ubih yang pertama. Maf'ubih yang pertama dari waffa yuwaffi. Ajrahum sebagai apa? Maf'ubih yang kedua. Ketika dirubah menjadi majhul, ketika dirubah jadi kalimat pasif, yuwaffi menjadi yuwaffa, kemudian as-sabirin mansub berubah jadi marfu', menjadi as-sabirun. Ajrahum di mana? Ajrahum maf'ul bih yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Dia tetap mansub. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang bersabar itu disempurnakan pahala mereka tanpa hisab. Wa dhanna Zuhairun mujtahidan. Disangka Zuhair itu orang yang sungguh-sungguh. Asalnya adalah dhanna rajulun Zuhairun mujtahidan. Ya, seseorang menyangka Zuhair itu sungguh-sungguh. Asalnya adalah Zuhairun mujtahidan, Zuhairun maf'ul pertama, mujtahidan maf'ul yang kedua. Tapi dhanna kita rubah jadi majhul, menjadi apa? Dhanna. Ketika dirubah jadi dhanna, Zuhairun menggantikan fa'il jadi naibul fa'il, marfu' Zuhairun mujtahidan tetap mansub sebagai apa? Maf'ul bih. Nah, maf'ul bih yang berbilang, ada maf'ul bih yang jumlahnya dua, nah ada maf'ul bih jumlahnya tiga, maksimal cuma sampai tiga, nggak bisa sampai empat atau lima, maksimal cuma tiga. Maf'ul bih yang jumlahnya dua, kan ada pembagiannya kan, ada yang asalnya adalah apa, mubtada khobar itu dhanna wa akhwatuha, dan ada yang asalnya bukan mubtada khobar. Sebenarnya ini perinciannya panjang ya. Rinciannya panjang. Siapa yang, kalau misalnya babnya adalah bab a'ta wa akhwatuha, ya, a'ta wa akhwatuha, a'ta kasa, ya, contohnya wafar seperti ini, maka yang menggantikan jadi naibul fa'ilnya boleh maf'ul yang kedua. Boleh maf'ul yang kedua kalau tidak menimbulkan kerancuan. Boleh maf'ul yang kedua yang menjadi naibul fa'il. Maf'ul pertama yang mansub sebagai maf'ul bih tetap. Ya. Perinciannya adalah kalau misalnya fi'ilnya adalah contohnya aqo, memberikan, ya. Aqo itu aku memberikan Zaidan kepada Zaid apa? Kitaban. Aqo itu Zaidan kitaban. Aku memberikan kepada Zaid buku. Kalau yang seperti ini gimana? Kalau yang peraturan seperti ini yang menggantikan adalah maf'ul yang pertama. Jadinya apa? Wu'tiya Zaidun kitaban. Wu'tiya Zaidun kita kan, Zaid diberikan hukum. Tapi boleh juga sebaliknya, boleh juga kalau tidak menimbulkan kerancuan. Ya, yang jadi hukum yang kedua adalah siapanya? Kita hukum yang kedua, jadi Naibul Fa'il. Nah, yang pertama bisa kita bentuk sebagai apa? Ukhtiya Zaidun ya. Zaidun kita apa? Kalau ternyata tidak menemukan kerancuan, maka boleh Ukhtiya apa? Zaidan kita apa? Boleh. Hukumnya boleh. Apa? Apa? Ya, khusus yang apa, kasa dan lain-lainnya. Apa? Apa? Boleh. Biar kita pun Zaidan maksudnya. Oh, biar kita pun Zaidan juga boleh. Asalkan tidak menimbulkan kerancuan. Asalkan tidak menimbulkan kerancuan. Kalau menimbulkan kerancuan itu contohnya apa itu Zaidan sama-sama orang yang dikasih. Apa itu Zaidan apa? Zaidan Amron. Aku memberikan kepada Zaid Amr. Misalnya Amr ini seorang budak misalnya. Dia seorang budak ya. Apa itu Zaidan Amron? Aku memberikan kepada Zaid si Amr. Amr ini misalnya seorang budak. Kalau di sini bisa menimbulkan kerancuan. Kalau kita katakan Uqtiya Zaidun Amron atau Uqtiya Amron Zaidan. Nah, maka ini nanti bisa menimbulkan kerancuan sehingga wajib yang jadi naibul fa'il adalah mafhubih yang pertama. Mafhubih yang pertama. Itu kalau yang fa'ilnya adalah fi'ilnya adalah yang termasuk a'ta wa akhwatuha. A'ta yang mana mafhubih kedua dan mafhubih ketiga bukan asalnya mubtada dan khobar. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua kalau fi'ilnya adalah ghanna wa akhwatuha, fi'il yang menasabkan mubtada dan khobar, maka ini jumhur mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, harus dikatakan zunna Zuhairun mujtahidan. Enggak boleh zunna Zuhairun mujtahidun. Itu pendapat jumhur. Sedangkan apa pendapatnya Ibnu Malik? Itu mengatakan boleh kalau tidak menimbulkan kerancuan. Nah, jadi itu pembahasan mafhubi. Tapi yang paling sering adalah yang mafhubi pertama ya. Persing adalah mafhubih pertama yang menjadi naibul fa'il. Yang kedua, tiga dan empat. Al-majruru bi harfil jarri nahu wa idza nufikha fis suri wa ma yu'ammaru min mu'ammari وَمَا الْعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا بِكِتَابٍ ثَالِثُ الظَّرْفُ نَحْوُ شُهِدَتِ اللَّيْلَةُ شُهِدَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ صِيمَ رَمَضَانُ صِيمَ رَمَضَانُ الْمَصْدَرُ نَحْوُ كُتِبَ كُتِبَ عَلَى الْقِسْمِ Tufila ihtifalun azim. Nah, al-majrur bi harfil jar. Yang kedua adalah isim yang majrur dengan huruf jar. Isim yang majrur disebabkan oleh huruf jar. Jar majrur. Contohnya wa idza nufikha fis sur. Kalau yang ada di ayat, kalau misalnya ini diambil di ayat, yang ada adalah fa idza nufikha fis sur. Fa ya. Ada di surat Al-Mu'minun sama apa? Sahaqah ya. Fa'idha nufiqa fi sur nafkhatun wahidah. Atau di surat Al-Mu'minun, fa'idha nufiqa fi suri fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Fa'idha nufiqa fi sur, apabila ditiuplah sangkakala itu. Nah, yang jadi di sini yang jadi yang jadi apa namanya? Naibul fa'il adalah fi sur jar majrurnya. Ini di surat Al-Mu'minun ya. Kalau berbeda kalau di surat Al-Haqqah. Kalau di surat Al-Haqqah, fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah maka yang jadi naibul fa'il adalah nafkhatun wahidah, nafkhatun. Nah, ini berarti yang di surat Al-Mu'minun. Fa idza nufikha fis-sur, apabila fis-sur dan sangkakala itu nufikha, dia apa? Ditiup. Jadi yang jadi apa? Naibul fa'il adalah fis-sur. Sebenarnya ini ada khilaf, apakah yang jadi naibul fa'il adalah fis-surnya atau as-surnya saja? Atau as-surnya saja? Yang dirojikan oleh ini Syaikhul Fauzan adalah yang paling mudah, katanya jar majrurnya, fis-surnya aja. Fis-sur, fis-sur jar majrur yang kita katakan fi mahalli raf'in naibul fa'il. Fi mahalli rafa' sebagai naibul fa'il. Apabila ditiup sangkakala, fis-sur fi mahalli rafa' sebagai naibul fa'il. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Ini ada di surat. Surat apa? Fatir. Ini ada di surat Fatir. Tidaklah dipanjangkan umur Orang yang panjang umurnya, dan tidak juga dikurangi dari umurnya itu illa fi kitab, kecuali itu sudah terdapat di dalam kitab, itu lahul mahfuz. Tidaklah dipanjangkan umurnya dari orang yang panjang umurnya, dan tidak juga dikurangi dari umurnya kecuali sudah ada di dalam kitab. Jadi sudah ada dalam Alkitab. Tapi di sini contohnya kalau dari anak ada fihi nazar, ada contoh yang dikritik karena minnya sini min zaidah. Karena minnya adalah min zaidah. Sehingga yang jadi majrurnya, sehingga ini sebenarnya termasuk ke jenis yang pertama sebenarnya, maf'ul bih, bukan yang majrur dengan huruf jar. Jadi sebenarnya Allah alam, sini sebenarnya maksudnya adalah jenis yang pertama, asalnya dia maf'ul bih. Karena minnya di sini adalah min zaidah. Min zaidah kemarin gimana? Ketika sesudahnya isim nakirah dan sebelumnya dahului nafi atau nahi atau istifham. Ini kalau nanti dari i'rabnya, i'rab Al-Qur'an, maka di sini mu'ammarin dia adalah sebenarnya naibul fa'il, majrurun lafdhun marfu' mahallan. Sama kayak yang min kemarin, sama kayak yang apa kemarin, maja ana min nadzir, sama kayak yang itu. Ya, minnya di sini min yang zaidah. Beda dengan fis-sur tadi fi-nya zaidah. Jadi sebenarnya ini adalah yang asalnya maf'ul bih sebenarnya. Yang asalnya adalah maf'ul bih. Ya, sebenarnya ada beberapa i'rab di sini ada mengatakan ya fisturnya langsung aja jadi maf'ul bih, naibul fa'il. Ada juga mengatakan mufiqo, apa naibul fa'il yang dalam satu huwa, fisturnya muta'alliq dengan mufiqo. Ada juga yang seperti itu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Tidak ada seorang yang panjang umurnya dipanjangkan umurnya. Jadi minnya sini li zaidah taukid. Taukid. Huruf zaidah taukid. Wa la yunqasu min umrihi, tidaklah dikurangi, dia dikurangi dari umurnya. Yunqasu di sini naibul fa'il yang dhamir mustatir huwa malikan mu'ammar illa fi kitab. Jadi sudah ada dalam kitab. Nah, faida lebih office sur. Ini office sur sebagai apa? Naibul fa'il. Apa beda dengan yang contoh yang kedua? Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Karena minnya ini adalah min tambahan saja. Min yang huruf min tambahan zaidah ya. Ya, zaidah li taukid. Nah, minnya zaidah li taukid. Maka mu'ammarin ini dialah yang sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il. Apa? Majrurun lafza marfu' mahalnya. Marfu' mahalnya. Majrur secara lafaz, tapi secara mahal dia rafa'. wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Nah, ini kemudian yang ketiga nanti kita bahas lagi. Al-Ghurfu, sebenarnya ada syaratnya. Majrur bil huruf jar ini ada syarat-syaratnya, sehingga ada agak panjang dibahas. Yang ketiga adalah Zorof. Zorof Zorof zaman, Zorof makan. Contohnya syuhidat Lailatul Qadri, disaksikan malam Qadar itu. Disaksikan malam Qadar, Lailatul Qadar. Syuhidat Lailatul Al-Qadri, Zorof. Zorof. Sima Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa Ramadan. Berpuasa Ramadan. Sima, sima majhul dari soma. Soma berpuasa, sima puasa, dipuasakan. Saya enggak bisa juga ya. Puasa Ramadan. Puasa, puasalah. Puasalah. Puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Nanti kita bahas lagi. Keempat, al-masdar. Masdar, contohnya kubidu ala nisri. Tapi ini salah contohnya. Ini contohnya harusnya nomor dua, majrur huruf jar. Kubidu ala nisri, ditangkaplah pencuri itu. Nis, pencuri. Kubidu ditangkap, ditangkaplah ala nisri, ditangkaplah pencuri itu. Sebenarnya ini yang lebih cocok di mana? Ala nisri, contohnya di mana? Di yang nomor dua, majrur dengan huruf jar. Nah, ini baru yang bisa. Wahtufilah ihtifalun azim. Wahtufilah ihtifalun azim. Telah dirayakan sebuah perayaan yang besar. Telah dirayakan perayaan yang besar. Nah, yang nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat ini adalah apa namanya, solusi bagi kalau kita yang mau memajhulkan fi'il lazim. Ya. Nomor 2, 3, dan 4 ini adalah solusi bagi kita yang mau, kalau mau apa? Fi'il lazim yang kita majhulkan. Kan ada fi'il itu ada dua ya, muta'addi dan ada lazim. Fi'il muta'addi itu gimana? Yang ada maf'ulnya, ada objeknya. Kalau lazim, ya tidak ada. Kalau lazim yang enggak ada. Maka kalau fi'il lazim yang kita majhulkan, maka ini bisa maf'ul bihnya adalah bisa majrur, jar majrur, dzaraf atau masdar. Misalnya yang ini, sima Ramadan. Sima Ramadan asalnya apa? Sumtu Ramadan ya asalnya. Aku berpuasa pada bulan Ramadan. Aku berpuasa pada bulan Ramadan. Atau misalnya ini, syuhidat Lailatul Qadri. Disaksikan Lailatul Qadri. Ini asalnya apa? Syahada atau syahida atau syahidtu Lailatul Qadri. Atau yang lainnya, uhtufil ihtifalun azim, asal ihtifal, ihtafaltu ihtifalan azima. Ihtafaltu ihtifalan azima. Ketika fi'il lazim ini kita mau majhulkan, maka bisa lah naik hurfanya adalah yang ini majrur jar majrur, dzaraf ataupun masdar. Jar majrur, dzaraf atau masdar. Ini cukup pembahasan yang sulit di Nagul Fahil. Di Nagul Fahil ini termasuk pembahasan yang agak sulit. Karena yang paling sering ya, yang kita tahu cuma maf'ul bih aja ya. Ternyata bisa jar majrur, dzaraf dan masdar itu menggantikan fa'il. Menggantikan fa'il. Ya, misalnya yang tadi kan, misalnya ya. Ihtifaltu ihtifala naziman ya kan. Nanti mau majhulkan ini gimana? Ya, nanti mau majhulkan ya. Padahal dia di sini lazim. Aku mengadakan acara, mengadakan perayaan. Ihtifala naziman. Maka di sini Ini jadi apa? Kita majhulkan. Tufila. Nah, ini masdar ini berubah jadi enggak apa? Kita butuh sesuatu yang menggantikan fa'ilnya. Butuh sesuatu yang menggantikan fa'il ketika sudah dihapus tadi. Maka jadinya apa? Ifalun azimun. Karena karena kalau aku mau nyari maf'ul bih di sini enggak ada maf'ul bih-nya. Mau nyari maf'ul bih enggak ada. Enggak ada maf'ul bih. Contoh yang lain, ya. Kalau yang itu siap selalu jadi maf'ul atau misalnya maf'ul mutlak karena dia masdar dari ikhtafal. Tidak pasti. Contohnya di sini yang lain. Quri'a qira'atun. Quri'a qira'atun. Quri'a qira'atun. Ya. Julisa fi hadiqatin wasi'atin. Julisa fi hadiqatin wasi'atin. Julisa kan jalasa duduk. Julisa fi hadiqatin wasi'ah. Duduk di taman yang luas. Duduk di taman yang luas. Julisa fi hadiqatin wasi'ah. Julisa. Julisa. Jalasa. Jalasa. Jelas fi'il apa? Lazim ya. Jalasa. Terus kita mau rubah jadi majhul. Julisa jadinya. Julisa. Terus naik mufa'ilnya gimana dong? Nah, bisa jar majhul. Julisa fi hadiqatin wasi'ah. Telah diduduki, enggak bisa. Duduk. Jadi kalau terjemahannya jadinya apa jadinya? Tetap maklum juga. Duduk di taman yang luas. Julisa ala kursiin kabirin. Julisa ala kursi jadirin. Duduk di atas kursi yang bagus. Kenapa pelakunya enggak disebutkan di sana? Asalnya jelas tu kan, jelas tu fi hadiqatin wasi'ah. Aku duduk di taman yang luas. Aku yang dihapus jadi julisa. Julisa fi hadiqatin wasi'ah. Ini butuh pembahasannya agak panjang nih. Di pembahasan ini. Kita lewat dulu aja. Nah. Harus. Setiap fi'il majhul pasti ada naikul fa'il. Sebagaimana setiap fi'il ma'lum ada fa'il. Fi'il majrur pun ada naikul fa'il. Tapi naikul fa'il bisa maf'ul bih, bisa majrur, jar majrur dzaraf dan masdar. Nah, misalnya lagi apa? Akal itu aklan kasiron. Jadi ukila uklun kasiron. Aklun kasiron bisa. Dan yang lain-lainnya bisa atau misalnya jelas tu amama, jelas tu amama, amama al-baiti. Jadinya apa? Julisa amamul bait. Itu boleh juga. Oh, jadi amamul. Ya amamul. Nah sekarang naikul fa'il. Nah, jadi itu yang nomor 2, 3, dan 4 itu meskipun bisa sebenarnya untuk muta'addi bisa juga, tapi itu bisa juga sebagai solusi bagi fi'il lazim yang di yang dimajhulkan. Kalau yang dimajhulkan ada fi'il la, lazim. Kita masuk ke pembahasan ahkamuna ibn fa'il. Hukum-hukum naik fa'il. Bahasanya agak sulit dikit ya. Dari meser satu ya. Nah. Ahkamuna ibn fa'il. كل ما تقدم من أحكام الفعل يجب أن يراعى معنا مع نائبه لأنه قائم مقامه وركنه ويجب رفعه وأن يكون بعد المسند وأن يتطابق في الكلام فإن لم يكن فهو ضمير مستقل وأن يؤنث فعله إن كان هو مؤنثا وأن يكون فعله مفردا وإن كان هو مثنى أو جمعا Nah, hukum-hukum naibul fa'il ini persis mirip dengan hukum fa'il. Kullu ma taqaddama min ahkami fa'il, semua yang telah berlalu dari hukum-hukum fa'il yajib, wajib untuk an yura'a, wajib diperhatikan juga ma'ana idihi bersama dengan naibul fa'il. Wajib diperhatikan hukum fa'il itu sama semuanya dengan hukum naibul fa'il. Kenapa dia qa'imun maqamahu? Karena dia itu berdiri menggantikan tempatnya fa'il. Falahu hukmuhu, maka baginya hukumnya, bagi si naibul fa'il ini hukum siapa? Hukum fa'il. Semuanya sama hukumnya. Contohnya apa hukumnya? Wajib rafa. Fayajib rafuhu, wajib rafa. Ya, wajib rafa ini kemarin hukum pertama dari fa'il. Maka sama hukum pertama dari naibul fa'il juga wajib rafa. Kecuali dengan apa? Huruf jar zaidah, kecuali dengan huruf jar zaidah. Yang kedua adalah wanyakuna ba'da musnad, wajib dia terletak sejumlah musnad. Musnad sini musnadnya siapa? Fi'il majhul. Fi'il majhul wajib terletaknya sesudah musnad. Ya, ini kemarin hukum yang keberapa? Yang kedua dari fa'il, ya, sama hukumnya. Wanil tarofil kalam, wajib juga dia disebutkan di dalam kalam. Ini nomor yang ketiga, hukum yang ketiga sama dengan hukum fa'il. Fa'il lam yuzkar, jika tidak disebutkan, fahuwa domir mustatir, maka dia domir mustatir. Kalau enggak disebutkan, sama semua hukumnya. Ini contoh, ini hukum yang nomor tiga kemarin, hukum fa'il. Wa an yu'annatha fi'luhu in kana huwa mu'annatha. Dan juga ditakniskan fi'ilnya jika naibul fa'ilnya adalah mu'annas. Ini mirip dengan hukum nomor 7 di fa'il kemarin. Sama. Dan hukumnya pun sama persis. Yang takniknya wajib, yang takniknya jais, semuanya sama. Takniknya wajib, takniknya jais, sama. Kecuali mungkin ni'ma biksa, enggak ada majhulnya, ya. Kecuali mungkin yang ni'ma sama biksa, terakhir enggak ada. Semuanya hukumnya sama. Wa yakuna fi'luhu mufradan wa kana huwa mu'annatsan aw jam'an. Dan fi'ilnya harus mufrad meskipun naibul fa'ilnya mu'annats atau jama'. Seperti hukum nomor 4 atau nomor 5, sama aja. Wa yajuzu hadzu fi'lihi li qarinatin dalatin 'alayhi. Dan boleh juga menghapus fi'ilnya karena adanya qarinah yang menunjukkan kepadanya. Sama persis hukumnya dengan hukum fa'il. Ada pertanyaan, jika ada fi'il majhul diikuti jar majhul, apakah jar majhul itu roji i'rab sebagai naibul fa'il atau muta'alliq dengan fi'il majhul tersebut? Nah, dilihat dulu jar majhulnya gimana, ya. Lihat dulu jar majhulnya gimana. Ya. Kalau dia bisa sebagai naibul fa'il, ya, sebagai naibul fa'il. Fa'idha nusyakha fis-sur. Jika di tiup sangkakala fisur, atau dia jar majrur yang muta'alliq dengan fi'il majrur tersebut. Ini ya, tergantung kalimatnya sebenarnya. Tergantung lihat kalimatnya. Ya. Bisa jadi jar majrurnya muta'alliqnya karena naibul fa'ilnya adalah ada di belakang ternyata. Contohnya apa? Fa idza nufikha fis-suri nafkhatu wahidah. Faidah nafkah fi suri nafkah wahidah, yang jadi naibul fa'il sana siapa? Nafkah wahidah. Nah, dia rofa, dia yang jadi naibul fa'il. Fi sur jadi apa? Jar majrur muta'alliq dengan nufikha. Dan untuk rincinya, terutama nanti bisa di Al-Quran, maka lebih selamatnya lihat di i'rab Al-Quran untuk pembahasan tersebut. Ya, lihat di i'rab Al-Quran. Kita masuk ke pembahasan awamiluna ibul fa'il. Amil-amil yang bisa yang membutuhkan naibul fa'il. Nah. Ada tiga ya, ada tiga amil membutuhkan naibul fa'il. Awamil naibul fa'il. Awamilu. Awamilu naibul fa'il. Naibi. Naibil fa'il. Fa'ili. Fa'ili. Al-fi'il majmul nahu hurrimat 'alaikumul mayyitah. Mayyitah. Hurrimat 'alaikumul mayyitah. Mayyitah. Mayyitah. Mayyitah. Mayyitah. Mayyitah. Mayyitah. Iya. Bukan mayyitah, mayyitah. Hurrimat 'alaikumul mayyitah. Kedua, ismul ismul maf'ul. Ismul maf'uli. Ismul maf'uli nahu wal wal mahmudu khuluquhu mamduhu. Ya, situ dulu. Amil-amil yang membuat yang amil-amil bagi naikul fa'il yang bisa merofakkan naikul fa'il dan membutuhkan naikul fa'il. Yang pertama fi'il majhul. Contohnya hurimat 'alaikumul maytatu, diharamkan atas kalian bangkai. Fi'il majhul. Penamaan fi'il majhul sebenarnya dipersisihkan ya, atau dikritik. Kenapa? Karena kayak hurimat 'alaikumul maytah, apa kita akan hurimat fi'il majhul? Enggak. Padahal majhul ini maksudnya pelakunya yang majhul ya. Majhul ini maksudnya fa'ilnya yang majhul. Apa kita akan hurimat 'alaikumul maytah, fa'ilnya majhul? Siapa ya mengharamkan bangkai ini, siapa? Pasti Allah ya. Makanya banyak yang mengkritik istilah fi'il majhul. Jadi namanya apa? Al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu. Ini istilahnya aja. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang fa'ilnya tidak disebutkan. Imma tidak disebutkan karena ilmu, karena mengetahuinya, karena jahil, karena yang tadi-tadi, yang lima fa'idah tadi. Ya, ada yang mengkritik seperti itu. Karena tidak semua pelakunya majhul, tidak semua pelakunya yang majhul. Yang kedua ismul maf'ul. Tapi tentunya ulama yang menggunakan istilah fi'il majhul tidak memaksudkan seperti itu tentunya. Ismul maf'ul, ism maf'ul. Wal mahmudu khuluquhu mamduhun. Artinya apa? Ada mahmud, mamduh. Mahmud orang yang terpuji. Apa yang terpuji? Khuluquhu. Akhlaknya mamduhun, maka dia orang yang dipuji. Madaha memuji, hamida memuji juga. Apa beda hamdu sama madah? Wal mahmudu khuluquhu mamduhun. Orang yang terpuji akhlaknya, maka dia orang yang dipuji. Yang jadi saya di sini mana? Khuluquhu sebagai apa? Naibul dari al-mahmudu. Al-mahmudu isim maf'ul yang beramal seperti fi'il majhul sehingga membutuhkan naibul fa'il. Naibul fa'il adalah khuluquhu. Orang yang dipuji, terpuji. Apa yang terpuji? Khuluquhu, akhlaknya. Maka dia marfu, rofa, mamduhun. Dipuji. Mamduhun al-mahmudu mubtada, mamduhun khobar. Sang khuluquhu fa'il dari al-mahmud. Nah, ketiga. Al-ismu. Al-ismu. Al-ismu mansubu ilaih. Nahu sahib. Sahibun. Sahib. Sahib. Sahib. Rajulun. Rajulan. Rajulan. Nabawiyyah. Nabawiyyah. Fakulukuhu. Fakulukuhu naibu. Naibu. Naibu fa'ilu. Fa'ilin. Na'ibu fa'ilin. Panabi. Li nabawiyin. Li nabawiyin. Marfu. Fu'un bihi. Marfu'un bihi. Li anna ismul. Isma. Ismal mansuba. Mansuba. Fita. Fita wili. Fita wili ismil mafuli. Watakadiri. Watakadiri. Takdiru. Watakdiru. Sohibu. Sohibu. Sohibu. Rijalan mansuban, rojulan mansuban, kulukuhu ilal anbiya. Yang ketiga ini adalah isim yang dimansub ilaih, yang dinisbatkan kepadanya, isim yang ditambahkan ya nis, ya nisbah. Isim yang ditambahkan ya, ya nisbah. Contohnya, sahib rajulan nabiyyan nabawiyyan khuluquhu. Bersahabatlah engkau dengan seorang lelaki yang akhlaknya seperti nabi, yang kenabi-nabian akhlaknya. Yang apa? Yang akhlaknya itu ya kayak nabi gitu. Kayak nabi. Seperti dinisbatkan kepada nabi. Nabawiyyah berarti di sini nabawiyyah sebagai apa? Isim mansub. Isim mansub ini ditambahkan ya nisbah. Asalnya nabiyyun. Asalnya nabiyyun. Kita tambahkan ya nisbah. Kenisbatan dinisbatkan kepada nabi, jadi apa? Nabawiyyun. Jadinya nabawiyyun. Nah, nabawiyyun. Sama kayak apa? Kalimat apa? Kitabun. Apa ya nisbah ya? Kitabiyyun. Kitabiyyun. Ya. Kemudian lagi apa? Makkah makkiyyun. Makkiyyun ya nisbah juga. Ya. Atau penisbatan kepada imam, Imam Syafi'i, Syafi'iyyun, Syafi'iyyun, mazhab Syafi'i. Ya, Malikiyyun, Hambaliyyun. Penisbatan kepada salaf misalnya, Salafiyyun. Sahib rajulan nabawiyyah, apanya yang nabi, apanya yang kayak nabi? Khuluquhu, akhlaknya. Itu khuluquhu di sini naibul fa'il bagi nabawiyyah. Karena nabawiyyah adalah isim yang disandar, dinisbatkan, ada ya nisbahnya. Fakhuluquhu, maka khuluquhu adalah naibul fa'il bagi nabawi. Marfu'un bihi, marfu' karenanya. Marfu' karena nabawi. Kenapa dia nisbah mansub? Karena isim yang ditambahkan ya nisbah fi ta'wil ismin maf'ul, bisa ditakwil menjadi isim maf'ul. Jadi ini kembali ke nomor 2 juga sebenarnya. Kembali ke nomor 2. Takdirnya apa? Sahib rojulan mansuban khuluquhu ilal anbiya'i. Mansuban khuluquhu. Bersahabatlah engkau dengan seorang lelaki yang dinisbatkan akhlaknya itu kepada para nabi. Yang akhlaknya dinisbatkan kepada para nabi. Mansuban khuluquhu. Khuluquhu. Mansuban khuluquhu. Nabawiyyah khuluquhu. Sahib rojulan apa? Salafiyah manhajuhu. Tuma aksaru naibul fa'il. Aksaru naibul fa'il. Zahiru. Zahirun. Zahirun. Damirun. Mu'awwalun. Zahiru. Nahu tulibat alaihimul alaihimul dillatu imanu aynama suqifu. Damiru nahu suiltu nusaruna mayukramul mayukramu illa ana wal muawwalu nahu yuhmadu an tajtahidu ay yuhmadu ijtihadukum wa yustaratu antakuma ay wa yustaratu qiyamu wa yustahabu antada'u ay antada'u ay wa yustahabu adu'a. Pembagian-pembagian naibul fa'il ada 3, zahir, dhamir, dan muawwal. Ya, sebenarnya ada pembagian yang lain, yaitu yang tadi, majrur, dharaf, dan musdar. Fa dhahir taghayyur tamara dhuribat alayhi muzillatu aina ma tuqifu illa bihabli min Allah wa hablil minan nas, surat Ali Imran. Ditimpakan kepada mereka kehinaan aina ma tuqifu, di manapun mereka berada. Yang mana sini syahidnya, naibul fa'ilnya? Azillatu, azillatu isim apa? Zahir. Yang kedua, ad-dhamir su'iltu. Aina naibul fa'il? At-ta' su'iltu. Wat-ta'u dhamir muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in naibul fa'il. Yunsaruna mereka sedang ditolong. Aina naibul fa'il dhamir wawu jamaah, dhamir wawu jamaah, wawu jamaah mabniun ala sukun fi mahali rafi naibul fa'il. Ma yukrahu illa ana. Suri-suri sore ini contoh untuk dhamir apa? Muttasil. Contoh dhamir munfasil, ma yukrahu illa ana. Tidak ada yang dimuliakan kecuali saya. Tidak ada yang dimuliakan kecuali saya. Ma yukrahu illa ana. Wal mu'awwal, mu'awwal kama yuhmadu an tajtahidu. Dipuji an tajtahidu. Itu apa? Kesungguh-sungguhan kalian. Kesungguh-sungguhan kalian itu yuhmadu, terpuji atau dipuji. Ai an tajtahidu an, ingat ya an? An huruf masdar. Ya, maka an tajtahidu bisa ditakwil, tafsirkan menjadi sebuah masdar yaitu ijtihadukum. Kumnya dari mana dapatnya kum? Ya, dari kalian ya, karena wau ijtihadukum. Wa yushtaratu an taquma, disyaratkan an taquma, engkau berdiri. Disyaratkan engkau itu berdiri. Ai wa yushtaratu al qiyam. Allah alam lebih tepat wa yushtaratu qiyamuka. Ya, ada kafnya harus. Ya, karena cara mentakwil itu adalah idhofah kepada fa'il. Idhofah kepada fa'ilnya. Antakuma engkau, maka qiyamuka. Wa ishtaratu qiyamuka, disyaratkan engkau berdiri. Nah, kalau al-qiyam tadi enggak jelas ya siapa berdiri, kamu atau siapa. Wa istahabu an tad'a, disunahkan, disukai engkau itu berdoa. Disukai engkau berdoa. Wa istahabu ad-du'a'u. Yang lebih tepat apa? Wa istahabu du'a'uka. Wistahabu doa'uka. Selesai membahasa naibul fa'il. Agak sulit sedikit ya. Masuk tarak khobar? Lebih sulit lagi? InsyaAllah enggak. Sebun sedikit sulit. Nah, lanjutkan. Setengah jam lagi. المبتدا والخبر. المبتدا اسم مرفوع محدث عنه يقع في أول الجملة غالبا. والخبر اسم مرفوع محدث به وتجيء ويجيء بعد المبتدا mutada di Allah diban. Wajumra tu mau walafatu minal mutada i wal khabari tusamma jumlatan ismiyatan. Nahwu al khabru haramun wakatimun ilmi ma'lumi Ma'un. Nah, sebenarnya ada mubtada dan khabar. Kita beralih ke pembahasan jumlah ismiyah. Sebelumnya fa'il dan naibul fa'il adalah jumlah fi'liyah. Kita beralih ke jumlah ismiyah. Al-mubtada ismun marfu' muhdatsun anhu. Isim mubtada adalah isim marfu' yang muhdatsun anhu, yang diceritakan tentangnya. Yang diceritakan tentangnya. Ya, khabar atau mubtada isim marfu yang diceritakan tentangnya, ya qamu fi awal jumlah ghaliban. Dia terletak di awal jumlah ghaliban. Kebanyakan umumnya terletak di awal jumlah. Kenapa? Nah, bisa diakhirkan ya. Umumnya terletak di awal jumlah. Kan sebut mubtada. Mubtada artinya memulai. Terletak di awal. Kecuali kalau mubtada yang diakhirkan terletak di awal jumlah ghaliban kebanyakannya. Nah, sebenarnya ada yang bertanya yang tadi. Duribat alaih muzillah tu aina masukifu. Dalam Al-Quran Madinah ditulisnya ainama dipisah. Sini ainama ditulis oleh muallif dengan disatukan. Apa boleh dikatakan kedua sama? Nah, ini pembahasan apa? Maktub mausul ya. Maktub mausul. Ini nama apakah disambung atau dipisah? Kalau di mushaf di sini, wah enggak tahu ya apakah ada terjadi khilaf atau kalau mau mushaf Madinah, ini namanya dipisah ya. Ini namanya dipisah. Ada yang apa? Makan jazariyah bahasa maktub mausul di ayat nama ada. Ada ayat nama anak enggak apa. Seharusnya memang kalau menulis menulis untuk apa? Al-Qur'an maka harusnya disesuaikan dengan tulisan mushaf. Nanti dilihat lagi apakah ayat nama ini ya mau di mushaf ini bisa apakah ada khilafnya di sana? Karena mushaf juga ada mushaf Madinah, ada mushaf yang apa? Dari Kufah, ada mushaf yang lain-lain. Apakah di sana ada perselisihan? Memang kalau kita mau apa? Sunnahnya adalah kalau kita mengutip ayat dari Al-Qur'an maka perhatikan apa? Tata cara penulisannya sesuai dengan mushaf Al-Imam, sesuai dengan mushaf Utsmani. Nah, kembali ke sini, jadi muktadha adalah isim marfu yang diceritakan. Isim marfu yang diceritakan. Sedangkan khobar adalah isim marfu yang muhditsun bihi, yang menceritakan. Isim marfu yang menceritakan. Wa yaji'u ba'da muktadha ghaliban, dia datang sesudah muktadha umumnya. Kebanyakannya datang sesudah muktadha. Karena bisa sebelum muktadha, yaitu ketika diakhirkan, ketika didahulukan. Tapi di sini kalau mengatakan khobar adalah isim marfu, hal hadza shawab fihi qusur, fihi qusur. Di sana ada kurang. Khobar apa harus isi? Marfu. Enggak. Khobar bisa isi, bisa jumlah, bisa jamak jurur, ghorof dan seterusnya. Jadi di sini ada kekurangan dalam definisinya. Khobar bagi apa? Apa definisi bahasa khobar? Yaitu ma tatimmu bihi ma yatimmu bihi al-ma'na makna al-mubtada atau apa ya yang di yang menyempurnakan makna mubtada ya yang menyempurnakan makna mubtada sehingga menjadi jumlah ismiyah. Nah, ingat itu definisi di mulakhas ya. Ya alladhi tatimmu bihi al-mubtada faidah yang bersama dengan mubtada dia menyempurnakan suatu faedah jumlah ismiyah. Ya. Jadi kalimat lengkap ya. Sesuatu yang ditambahkan kepada mubtada sehingga menjadi kalimat lengkap sehingga menjadi jumlah ismiyah. Sesuatunya ini bisa isim, bisa apa? Khabar ghairu mufrad nanti jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah dan seterusnya. Wal jumlatu mu'allafatu min mubtada wal khabar tusamma jumlatan ismiyatan. Tusamma jumlatan. Ini jumlatan maksud. Kenapa? Itu sama disebut juga dengan jumlah ismiyah. Jumlatan sini yang ini tadi dia naib atau dia maf'ul bih. Itu sama naibul fa'il atau naibul mustatir hiya dan itu jumlatan naibul fa'il. Jumlah yang tersusun, jumlah yang disusun dari mubtada dan khobar disebut sebagai jumlah ismiyah. Contohnya al-khamru haramun. Khamar itu haram. Khamar haram. Wakatimul ilmi mal'unun. Orang yang menyembunyikan ilmu itu mal'unun. Dilaknat. Ya, ini benar ya sesuai dengan surat Al-Baqarah ya innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ya, orang yang menyembunyikan ilmu itu terlaknat. Ini ada rinciannya. Silahkan dia tafsirnya. Bahasan misalnya adalah ahkamul mubtada'i. Hukum-hukum mubtada. Ada 5 hukum mubtada dalam 2 halaman ini. Semoga bisa selesai hukum mubtada. Pembahasan yang baru banget yang tidak ada sama sekali di semester 1. Nah, cuma ahkamul mubtada'i, lil mubtada'i ahkamul. Wujubu rafrihi nahu al-ilmu nafi'un Maqari jujarru bil-ba'i zailati Nahu bihasbika Allahu وقرن الجر بي من الزائدة نحوها من خالق غير الله. Mubtada' memiliki beberapa hukum, ada lima hukum di sini. Yang pertama adalah tentang wajib rofaknya si mubtada'. Mubtada' itu wajib rofak. Sebenarnya al-ilmu nafi'un. Boleh antum bilang al-ilma nafi'un? Khata'. Al-ilmi nafi'un? Salah. Harus al-ilmu. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu. Yang kedua adalah waqad yujaru bil ba' zaidah. Terkadang mubtada' dijarkan dengan ba' zaidah. Sekarang dia dijarkan dengan ba zaidah, tapi dia mubtada, marfu'nya hanya fi mahalli raf'in, ya, di fi mahal rafa', dan ba zaidah ini sering terletak sesudah kalimat hasbu, sudah hasbi, sering terletak sesudah kalimat hasbu. Bihasbika Allahu, cukuplah bagimu Allah. Bihasbika Allah, cukup bagimu Allah. Asal katanya apa? Hasbuka Allah, ditambahkan ba zaidah di taukid, sungguh cukup bagimu Allah, ya, itu ba zaidah. Kemudian waqad yujaru bi min az-zaidah, terkadang dia dijarkan dengan min zaidah. Min zaidah kapan? Ketika sesudahnya nakirah dan sebelumnya ada nafi atau istifham. Contohnya adalah hal min khaliqin ghairullah. Ini ngambil dari surah apa? Fatih. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samaa'i wal ardh? Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan kalian rezeki dari langit, langit dan bumi? Kalau yang yang kiraan kita adalah hal min khaliqin ghairullah. Ada yang apa? Hal min khaliqin ghairullah. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Apakah ada pencipta khaliqin mubtada? Khaliqin mubtada. Majrur dengan min zaidah litaukid. Majrur dengan min zaidah. Ya. Hal min khaliqin ghairullahi. Khabarnya mana? Khabarnya adalah di ayat selanjutnya, sebenarnya ini dipotong ya. Ayat selanjutnya adalah yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Apakah ada pencipta selain Allah yarzuqukum, yang beri rezeki kepada kalian. Tapi di qiraah kita bacanya apa? Khaliqin ghairullah. Khaliqin ghairullah. Ghairu di sini rafa na'at dari khaliq. Na'at dari khaliqin. Gimana kok bisa? Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas samaa'i wal ardh. Ya. Hal min khaliq. Hal min khaliqin. Ghairullah yarzuqukum. Hal sini, hal ini apa di sini? Istifham khaliqin mubtada, dan khabarnya adalah ini yarzuqukum. Ghairu sini na'atnya. Kenapa kira-kira bisa na'atnya? Ini kasrah ini dhamma. Karena ini asalnya dhamma. Asalnya dhamma. Mahalnya rofa, sehingga na'atnya boleh rofa, boleh majrur. Makanya di qiraah yang lain, hal min khaliqin ghairillah. Di qiraah yang lain dibaca hal min khaliqin ghairillah yarzuqukum. Sedangkan di qiraah yang hafiz dan qiraah yang lainnya dibaca yang ghairu. Ghairu. Anda dulu tinggal baca ini kok bisa? Min khaliqin ghairullah. Kenapa ghairu? Kenapa ghairu? Ternyata kalau na'at dari sesuatu yang dijarkan dengan huruf jar zaidah, maka bisa i'rabnya i'rab asalnya dan bisa i'rabnya dengan i'rab jar. Nah, itu sedikit faedah saja. Kemudian itu yang pertama ya, wajib rafa. Terkadang dijarkan dengan huruf-huruf jar, ba zaidah atau min zaidah. Sebenarnya ada pembahasan lanjutan ya. Terkadang juga dijarkan dengan huruf jar syibhu zaid, yaitu dengan huruf ba. Tsumma tsani. Ini banyaknya. Wujubun. Wujubu kaunihi. Wujubu kaunihi ma'rifatan. Ma'rifatan. Ma'rifatan. Nahu Muhammadun Rasulullah. Illa fima ya'ti idha waqa'at an-nakiratu ba'dana fi nafyin. Bada ba'da nafyin. Nafyin. Nahu ma Ahmadun ghaibun. Ma ahadun. Ma ahadun ghaibun. Idza waqa'at ba'da istifham. Ba'da istifham. Ba'da istifham. Nahwu ilahu ma'allah. Idza wusifat. Idza wusifat. Nahwu wala 'abdun. Wala 'abdun mu'minun khayrun min mushrik. Khayrun min mushrikin. Khayrun min mushrikin. Idza udhifat. Nahwu khamsu salawatin. Khamsu salawatin katabahunna Allah. Katabahunna Allah. Katabahunna Allah. Nah, yang kedua adalah wajibnya mubtada itu ma'rifah. Wajibnya mubtada itu isim ma'rifah. Contohnya Muhammadur Rasulullah. Ini di surat apa? Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah. Walladzina ma'ulah. Yang jadi syarat di sini mana? Muhammadul mubtada isim ma'rifah, yaitu isim alam. Illa fi ma ya'ti, kecuali dalam beberapa keadaan berikut. Di sini disebutkan 8 keadaan. Yang mana apa? Berarti mubtada boleh apa? Boleh nakirah. Mubtada boleh nakirah. Jadi ada 8 hal di sini. Dan ini tidak membatasi. Ada ulama yang menyebutkan sampai 30-an hal yang bolehkan mubtada sampai apa? Boleh seperti di apa syara' Alfiyah Ibnu Malik itu sampai 30-an. Ini namanya adalah ila fi ma'ati, namanya al-musawwirat. Ini namanya adalah yang 8 ini dinamakan dengan al-musawwirat. Al-musawwirat. Al-musawwirat itu hal-hal yang membolehkan mubtada menjadi nakirah. Misalnya ma'rifah menjadi nakirah. Al-musawwirat. Yang pertama, idza waqa'at ba'da an-nakirah, idza waqa'at an-nakirah tu ba'da an-nafy. Jika nakirah terletak sesudah nafi. Jika nakirah terletak sesudah nafi, maka boleh nakirah. Mubtada'nya nakirah. Ma ahadun ghaibun, tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang yang ghaib, yang tidak datang. Nanti saya bisa di pembahasan ini ma yang beramal seperti amal laisa. Ini bisa dibaca ma'ahadun wa'ibun, bisa dibaca ma'ahadun wa'iban. Bisa maksud sebenarnya. Menurut bahasanya, tamim. Ma'ahadun wa'ibun. Yang jadi mubtada mana? Ahadun nakirah ma'rifah. Nakirah. Tapi kenapa boleh nakirah? Sebelumnya ada nafi. Siapa nafinya sini? Ma. Yang kedua terletak sudah istifham. A'ilahumma Allah. Apakah ada ilah bersama Allah? Ini di surat An-Naml ya. Ini diambil surat An-Naml. Berurutan ini 5 ayat. A'ilahumma Allah, A'ilahumma Allah. Ayat 60-64. Idza waqa'at ba'da istifham, jika nakirah tersebut terletak sesudah istifham. A'ilahun ma'allah. Ilahun mubtada'nya ma'allah khabarnya. Apakah ada ilah? Apakah ada seorang ilah pun bersama Allah? Apakah yang berhak ada yang berhak disembah selain Allah? Yang ketiga, idza wusifat, jika dia disifati, ditambahkan sifat. Contohnya, wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Surah Al-Baqarah. Dan sungguh seorang budak yang beriman lebih baik bagi kalian daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum. Apa, walaupun kalian mengagumi mereka. Wala 'abdun mu'minun. 'Abdun, nah mubtada'nya disini 'abdun. Lam di sini namanya lamul iktida. Lamul iktida, lam yang terletak di awal mubtada. Abdun ma nakirah. Dikasih na'at mu'minun, kenapa boleh jadi jadi mubtada? Dia dikasih sifat. Dia dikasih sifat. Kemudian idza udhifat, jika diidhofahkan. Jika dia diidhofahkan, dikasih mudhof ilaihnya. Idhofahkan ke sesuatu. Khamsu shalawatin katabahunallah. 5 waktu salat, 5 salat katabahunallah. Lima sholat itu Allah telah mewajibkannya. Lima waktu sholat itu kata bahumullah, Allah telah mewajibkannya. Khamsu sini mubtada, sholawatin mudhaf ilaih. Kata bahumullah sebagai khobar. Saya khobar. Dan khobar yang jumlah ismi harus ada robitnya, itu dhamirunna. Nah, yang jadi syajinya khamsu sholawatin. Khamsu nakirah. Akan tetapi dia di sini didofahkan kepada sholawatin, didofahkan kepada nakirah juga, maka boleh dia menjadi mubtada. Summa al-khamis idza taqaddama 'alayha al-khabar wa kana jarran wa majruran jarran wa majruran nahwu fi qulubi fi qulubihim maradun aw wafan nahwu 'indi dhaifun السادس إذا كانت دعاء نحو ويل للمطففين. Yang keberapa ini? Yang kelima. Jika mendahulunya khobar, jika khobar mendahulunya, jadi khobarnya muqaddam sih. Khobarnya muqaddam, wa kana dan muqtadanya itu adalah jar majrur dan muqtadanya adalah jar akhwat. Wa kana jar majrur, khobarnya adalah jar majrur atau dzaraf. Atau disingkat dengan apa? Syibhu jumlah. Mubtada'nya diawalkan, didahulukan, dan mubtada' khobarnya didahulukan, dan khobar ini berupa jar majrur atau dzaraf. Kata jar majrur, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Di hati-hati mereka itu terdapat penyakit. Terdapat penyakit. Hati-hati orang munafik. Fi qulubihim sebagai apa? Jar majrur khobar muqaddam, maradun mubtada mu'akhar, maradun nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Kenapa boleh nakirah sih? Nanti diakhirkan dia, mubtadanya diakhirkan, khobar muqaddam. Atau khobarnya dzaraf, indi dhaifun, aku memiliki tamu. Aku memiliki tamu. Indi dhaifun, aku punya tamu. Indi dzaraf, dzaraf makan. Dhaifun dan dia khabar muqaddam, dhaifun supaya apa? Mubtada mu'akhar. Idza kana du'a, yang keenam, jika mubtada'nya berupa doa. Doa. Mubtada'nya adalah doa. Contohnya wailun lil mutaffifin. Wail, kecelakaanlah bagi orang mutaffifin. Bagi orang-orang mutaffifin. Tafsirnya alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun dan seterusnya. Di sini yang dia mubtada adalah wailun. Wailun mubtada nakirah. Kenapa boleh? Karena dia bermakna doa. Karena dia bermakna doa. Karena dia maknanya adalah doa. Sama kayak salamun alaikum. Salamun alaikum. Salamun mubtada, alaikum khobar. Sama kayak itu. Wailun lil mutaffifin, wailun mubtada lil mutaffifin khobar. Yang musawwiwatnya adalah al-musawwirinya di sini adalah apa? Kaunu mubtada doa. Mubtada sebagai doa. Summa saya ada berapa orang lagi? Tiga ya? Empat. Sempat ya? Lima. Ida dalat ala tanwi'in. Nahnu yawmun laka wa yawmun alaika. Ida dalat ala umumi. Nahnu kullun lahu qanitun. Yang ketujuh dan kedelapan adalah ila dalat ala tanwi', jika mubtada'nya menunjukkan atas pembagian. Pembagian. Contohnya yaumun laka wa yaumun 'alaika. Satu hari, hari yang menguntungkanmu dan satu hari merugikanmu, mencelakakanmu. Satu hari seperti ini, satu hari seperti itu. Misalnya apa? Hada kitabani, ini dua buku. Kitabun laka wa kitabun lahu. Hada kitabani, kitabun li Zaid wa kitabun li Umar misalnya. Itu li tanwi, untuk membagi. Satu untuk ini, satu untuk itu. Idza dallat 'alal umum, jika mubtada'nya menunjukkan umum. Contohnya lafaz kullun, kullun umum. Kullun lahu qanitun. Di surah Al-Baqarah. semuanya qalidun, tunduk lahu kepada Allah, kepadanya. Semuanya tunduk kepada Allah. Kullun jelas lafaz umum. Kullun lafaz umum. Maka kullun nakirah di sini. Sama kayak yaumun dari yaumun laka yaumun alaik nakirah. Tapi boleh karena menunjukkan umum. Karena menunjukkan umum. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Kul kullun ya'malu ala syakil dan seterusnya. Kullun kullun. Kullun kenapa dia dipanggil? Ada mudhaf ilah yang dihapus. Kullun ditanwin karena ada mudhaf ilah yang dihapus. Dan kullun lahu qanitun, ada kullun, kulluhum misalnya, atau kullu ma fis samawati wal ardi lahu qanitun, dan pokoknya ada mudhaf ilahnya yang dihapus. 2 menit lagi. Siapa yang belum baca? 6. Mungkin 3 sampai itu kita baca aja. Nanti dibahasnya di pertemuan selanjutnya. Nah, biar semuanya dapat baca. Ya. Jawazu hadhihi indal 'alayhi jamilun. Taqulu kaifa sa'idun? Fa yuqalu mujtahidun ay huwa mujtahidun. Wujubu hadhihi fi arba'ati mawadhi'in. Mawadhi'in. Fi arba'ati في أربعة مواضع. ألف. ألف. إن دل عليه جواب القسم. قسم. إن دل عليه جواب القسم. نحو في ذمتي لا أفعلن كذا. أي في ذمتي عهدا. عهد. Di dimati ahida ahdun au mitaku. Nah, selanjutnya in kana khabaruha masdaran la iban afilihi, in kana khabaruhu masdaran la iban afilihi, nahu sabrun jamilun wa sam'un wa ta'atu ay sabri sabrun jamilun wa umiru wa amri sami'un wa ta'atun wa sam'un wa ta'atun. Selanjutnya